pastikulah ku kan untuk buat teman karena hari ini milikmu. Tenangkan, oh sederhana saja bintangmu, jalan-jalan bersama mencari hiburan ke alam yang indah, menghirup udara yang segar sambil tukar cerita. Di sepanjang jalan kau terciptalah, sepanjang jalan kau bertambahlah ikatan persahabatan di antara kita yang cinta damai. Cinta damai.